السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya buka sesi ini dengan sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Bahwasanya beliau pernah membaca satu surat yang dibawa oleh pengunjung kota Madinah. Orang yang mengunjungi kota Madinah ini membawa surat dan salah satu yang membaca surat tersebut adalah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Di dalam surat tersebut terdapat tulisan yang kurang lebihnya demikian: ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulaya, ana abdun kasir wa faqir wa faqir dalil wa muhtaj kada, dan seterusnya. Wahai Rasulullah, dan disebutkan di sini lakop-lakop, yaitu gelar-gelar yang menunjukkan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kemudian disebutkan di sini setelah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menuliskan ana abdun kasir wa faqir dhalil wa muhtaj kada. Intinya dia menunjukkan kerendahan dirinya. Setelah meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merendahkan dirinya. Bahwasanya saya seorang hamba yang sangat membutuhkan, orang yang hamba yang hina, hamba yang rendah maksudnya. Kemudian yang membutuhkan keperluan ini dan itu dan seterusnya. Maka janganlah engkau tolak permintaanku, dan janganlah engkau tolak pemenuhan hajatku. Yang dimaksud adalah engkau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya sampai disebutkan di sana kebutuhan-kebutuhannya. Saya menginginkan zaujah salihah, istri yang salihah. Kemudian saya menyebutkan, saya menginginkan villa yang indah dan seterusnya. Dan saya menginginkan harta. Nah, ini ditulis. Sampai kemudian akhirnya di akhir surat tersebut disebutkan alamat dia ada di tempat fulani. Nah, ini gambaran talabu syafa'ah. Ini gambaran minta didoakan. Ketika dia keyakinannya, misalnya jika memang orang ini keyakinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi rezeki kepadanya, tidak bisa memenuhi hajatnya. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat kedudukannya dengan Allah, maka Rasulullah SAW diharapkan memintakan permintaan orang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang akan mengkabulkannya, karena tidak mungkin Allah menolak permintaan orang dekatnya, yang paling dekatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang keyakinan orang ini seperti ini, maka itu adalah apa? Itu adalah talabus syafa'ah. Itu adalah meminta syafaat. Hakikatnya ada sisi unsur kesamaannya dengan minta syafaat, meminta didoakan. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan alur permintaan atau doa dia, maka dia sebagai makhluk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Maka alur dari makhluk ke makhluk, permintaan dari makhluk ke makhluk dengan jenis permintaan doa, maka inilah ibadah yang ditujukan kepada makhluk. Dia sudah melanggar tauhid al-uluhiyah karena telah menunjukkan peribadatan doa, sebuah peribadatan yang agung kepada makhluk. Walaupun keyakinannya yang mengkabulkan bukan Rasulullah SAW, tidak urusan itu. Sudah cukup dia dijerat delik super subversif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesyirikan itu kan diibaratkan syabakah, jaring-jaring banyak. Satu saja melakukan kesyirikan, walaupun dalam hal-hal yang lain tidak melakukan kesyirikan, satu saja kesyirikan akbar sudah selesai sudah urusannya untuk memvonis dia adalah musyrik. Walaupun dalam masalah rububiyah dia benar keyakinannya, bukan Rasulullah SAW yang memberikan rezeki, tapi Allah. Kamu salahnya bukan di situ, pelanggaranmu bukan di situ. Tapi ketika kamu berdoa kepada Rasulullah SAW, padahal beliau sudah meninggal dunia, maka disitulah kamu terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Asy-Syafi', yaitu yang mensyafaati, yang memperantarai untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, itu dijelaskan oleh Syekh Shalalul Syekh Hafizhahullah Ta'ala, ada dua. Bisa jadi mayit, bisa jadi hayyun hadir, orang hidup dan hadir. Kalau mayit, nah inilah contoh yang tadi, ini syirik akbar. Syirik akbar. Tetapi kalau hayyun hadir, dilihat. Apakah isi permintaannya, namanya hayyun, hidup, hadir, ada hadir di tempat orang yang butuh tadi, sedang berkomunikasi dengan orang yang butuh tadi misalnya. Dilihat apa isi permintaannya. Kalau isi permintaannya adalah perkara yang mampu dia melakukan, maka bukan kesyirikan. Minta didoakan, mendatangi ulama, syekh, ya syekh tolong doakan saya supaya saya memiliki anak yang soleh. Syirik enggak ini? Tidak, karena hadir. Hayyun hidup, hadir, orangnya ada yang dimintai, tidak goib, tidak mati. Kemudian dalam perkara yang dia mampu, dalam perkara yang dia mampu, dalam perkara yang makhluk mampu, berada dalam kemampuan makhluk. Lain halnya kalau perkara itu di luar kemampuan makhluk. Kalau perkara itu di luar kemampuan makhluk, maka nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini bagaimana kalau syafi'nya tadi, pensyafaat, perantara tadi antara diri orang musyrik dengan Allah, itu adalah orang yang hadir, hidup, tapi dalam perkara yang tidak mampu. Nanti akan sampai pada matannya insyaallah ta'ala. Baik, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, untuk membantah syubhat mereka, talabul qurbah, mencari kedekatan diri dengan Allah, diri dia dengan Allah, dan kemudian talabul syafa'ah, minta didoakan, meminta dimintakan oleh perantara, ini cara membantahnya ada dua konsep. Yang pertama, konsep definisi ibadah, dan yang kedua konsep syafa'at. Konsep syafa'at disebutkan dalam matan. Kalau konsep ibadah dijelaskan dalam salah satu usul esok hari insyaallah ta'ala. Tetapi secara singkat, konsep ibadah sudah saya tuliskan di sini, bahwasanya yang dinamakan ibadah adalah sebagaimana dalam halaman 28 ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yiradah minal aqwal wal a'mal al batinah wal zahirah. Jadi redaksi yang sering banyak beredar itu adalah adh-dhahirah wal batinah. Dibalik zahirah dulu baru batinah. Tapi wallahu taala alam shawab, berdasarkan kitab atau buku yang saya miliki dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ini asalnya dalam kitab Al-Ubudiyah tulisan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka al-batinah didahulukan. Secara makna tidak ada bedanya, tapi mimbabil ta'diyah amanah ilmiah, karena ingin menunaikan amanah ilmiah. Baik, sebuah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Satu poin yang sangat penting dalam definisi ibadah. Inti ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yiradah. Berarti cukuplah kita mengatakan, wahai orang musyrik, apa yang kamu lakukan itu adalah ibadah, doa. Mengapa dikatakan ibadah berdasarkan definisi ini? Karena itu perkara yang dicintai oleh Allah. Mana atau bagaimana kita bisa mengetahui itu dicintai oleh Allah? Dari dalil. Misal Allah memuji pelakunya. Misal dalil bahwasanya Allah memerintahkan mengerjakan pekerjaan tersebut. Atau misal dalil jenis Allah menjelaskan keutamaan perbuatan tersebut. Ad-du'a huwal ibadah. Ini jelas penjelasan tentang keutamaan dari doa. Tidaklah mungkin sesuatu itu dikatakan utama kalau tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin suatu perbuatan itu diperintahkan oleh Allah kalau tidak dicintai oleh Allah. Tidak mungkin pelaku sebuah perbuatan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran kecuali perbuatannya dicintai oleh Allah. Itulah ibadah. Jadi mudah sekali sebetulnya membuktikan bahwasanya mereka telah mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah. Kemudian kita lanjutkan definisinya. Minal aqwal wal a'mal, berupa ucapan dan perbuatan. Ini isyarat bahwasanya ibadah itu ada dua. Ada bentuknya ucapan, ada bentuknya perbuatan. Kemudian al-batinah wadh-dhahirah. Ini pun juga mengisyaratkan pembagian ibadah ditinjau dari sisi yang lainnya lagi. Kalau tadi ditinjau dari sisi apakah termasuk ucapan atau perbuatan, yang ini ditinjau dari sisi nampak atau tidaknya. Ada yang batin yaitu ibadah hati, ada yang zahir, ibadah anggota tubuh zahir. Saya contohkan di situ, kalau begitu, kalau digabungkan maka boleh-boleh saja kita katakan ibadah itu ada dua macam, aqwal dan af'al. Ucapan dan perbuatan. Sementara ucapan itu sendiri dibagi dua lagi. Ucapan yang zahir dan ucapan yang batin, ucapan hati. Perbuatan juga begitu, terbagi menjadi dua lagi. Perbuatan yang zahir dan perbuatan yang batin. Jadi tidak mengapa kita katakan ibadah itu terbagi menjadi dua. Antum lebih memilih suka dua, ringkas. Tapi dua itu nanti bercabang lagi, masing-masingnya dua. Zahir dan batin, yang satu juga zahir dan batin. Kesimpulannya sama, empat. Sama empat. Nah, ucapan hati itu apa? Hati itu bisa berucap keyakinan dan pembenarannya. Jadi kalau seseorang kelihatan diem tapi keyakinannya salah, berarti dia qaulul qalbinya itu salah. Kemudian amal qalb seperti niat, ikhlas, tawakal, takut, cinta. Pokoknya gerakan hati yang buahkan amal zahir dan ucapan lisan. Adapun qaul lisan ma'ruf, ucapan syahadatain dan yang lainnya amal jawarih, amalan anggota tubuh zahir, sholat, puasa dan seterusnya. Faedah dari mengetahui pembagian ibadah ini berdasarkan definisi tadi, definisi ibadah. Saya katakan di sini, karena definisi syirik dalam uluhiyah adalah memalingkan peribadatan kepada selain Allah, dan karena ibadah terbagi menjadi dua, ibadah zahir dan batin. Yang zahir ada ucapan dan perbuatan, yang batin ada ucapan dan perbuatan. Maka syirik juga ada yang zahir dan ada yang batin. Karena namanya syirik dalam uluhiyah kan mempersembahkan peribadatan. Sementara peribadatan ada yang zahir dan ada yang batin. Berarti syirik ada yang zahir dan ada yang batin. Sehingga seseorang bisa saja keluar dari agama Islam dengan syirik batin. Zahirnya sih keluar masuk masjid. Zahirnya Pak Kiai. Zahirnya dia peci putih bersarung. Tapi karena syirik itu ada yang batin, bukan menutup kemungkinan ketika dia tidak mempelajari tauhid dengan baik terjatuh dalam kesyirikan akbar. Karena dia bisa melakukan kesyirikan dengan syirik batin. Dia bisa memalingkan ibadah batin kepada selain Allah. Apa ibadah batin itu? Nantikan kelanjutannya di esok hari bersama Ustaz Abu Isa hafizallahu ta'ala, insyaallah ta'ala. Jadi seseorang cukup dikatakan syirik dalam uluhiyah kalau memalingkan peribadatan satu saja, jangan dua, satu saja. Terserah apa ibadah batin atau ibadah zahir, asal sudah sampai tingkatan ibadah. Karena ada amalan hati yang gak sampai tingkatan ibadah. Yang kategori syirik ketika sudah amalan hati itu sampai kategori menyembah, beribadah, sampai tataran ibadah. Contoh misalkan takut. Takut kepada ular yang buas, itu juga amalan hati. Tapi itu tabii. Takut yang tabiat, bukan merupakan kesyirikan. Yang saya maksud di sini adalah segala hal qaul dan amal yang zahir maupun yang batin yang sampai tingkatan menyembah, sampai tingkatan beribadah. Nah, orang tadi yang menulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sampai tingkatan menyembah enggak? Iya. Iya. Itulah yang dinamakan doa. Kok bisa, Ustaz? Insyaallah di usul salatha nanti akan disebutkan. Dijelaskan kapan dikatakan sebuah ibadah itu sampai pada tataran menyembah. Baik. Jadi saya posisinya sekarang enak sekali di awal-awal. Nanti kalau enggak cukup waktu untuk bertanya, ada Ustaz Abu Isa meneruskan masih disiplin ilmu tauhidul uluhiyah. Kalau tadi saya menyinggung masalah tauhidul asma wa sifat, kemudian ada pertanyaan enggak ada waktu, ada Ustaz Zaid nantinya. Saya enak tinggal ihalah. Tinggal mengalihkan saja. Silakan bertanya pada jamnya masing-masing insyaallah taala. Baik. Al-qaidah ats-tsalitsa. Belum ya? Ini baru membantahnya dari sisi konsep dengan konsep ibadah. Kamu telah syirik karena berdasarkan konsep ibadah kamu telah memalingkan peribadatan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasanmu bahwasanya saya enggak meyakini Rasulullah SAW yang mengabulkan dan seterusnya itu enggak diterima. Enggak diterima dan bukan legalisasi dari perbuatan kamu itu. Kemudian cara membantah kedua disebutkan dalam matan ini, yaitu tentang syafaat. Tentang syafaat. Silakan dibaca matannya. Ya, jadi intinya kita katakan kepada orang tadi, kalau kamu niatmu beribadah adalah tolabu syafa'ah, meminta diperantarai agar ada yang menyampaikan kebutuhanmu kepada Allah karena kamu merasa banyak dosa, sementara wali yang sudah meninggal tadi dekat dengan Allah, maka saya katakan bahwasanya syafaat itu ada dua. Dari dua jenis syafaat itu, yang kamu lakukan itu syafaat yang mana? Apakah syafaat yang manfiyah, tertolak, tidak diterima, terlarang? Dan apakah syafaat yang mutsbatah? Syafaat yang ditetapkan. Lalu apa maksud masing-masing? Fasyafaatul manfiyah ma kana tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dan syafaat manfiyah yang tertolak itu adalah syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara la yaqdiru alaihi illallah. Tidak ada yang mampu memenuhinya kecuali Allah. Jadi sudah di luar kemampuan seluruh makhluk. Yang mampu memenuhi hanya Allah. Jadi ciri khas syafaat yang manfiyah, kalau dimintanya kepada selain Allah, dan yang diminta isinya adalah perkara yang manusia tidak mampu, yang makhluk tidak mampu. Disebutkan dalam contoh, yaitu contohnya kalau seandainya seseorang berkata kepada makhluk, as'aluka an tudkhilanil jannah, saya minta kepadamu agar memasukkanku ke dalam surga. Sesuatu yang di luar kemampuan makhluk kemudian dimintakan kepada makhluk, ini adalah syafaat yang manfiyah. Kemudian, atau antuji roni minan nar, supaya engkau melindungiku dari api neraka. Atau antutabbitani alal iman, supaya engkau meneguhkan keimananku. Dan seterusnya. Ini maksud yang tidak mampu dipenuhi oleh makhluk. Berarti syafaat kalau mampu, makhluknya hadir, hidup, dan dalam perkara yang mampu, gak masalah. Selama tidak ada sisi-sisi yang terlarang dalam syariat. Baik. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun. Dalil yang pertama ini di dalamnya ada penafian, yaitu ketika disebutkan oleh Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Perkataan tidak ada lagi syafaat itu nafi, peniadaan. Berarti manfiyah, ditiadakan. Ada syafaat jenis yang ditiadakan. Sementara wa syafaatul mutsbatah, adapun syafaat yang ditetapkan, hiya yaitu allati tutlabu minallah, syafaat yang diminta dari Allah. Wa syafi' pensyafaat, yaitu orang yang memperantarai, mukramun, dimuliakan oleh Allah Ta'ala bisyafa'ah, dengan aktivitas memperantarai tadi. Sebetulnya kan mudah saja bagi Allah, tanpa ada orang yang memperjuangkan keperluan temannya, memintakan kepada Allah. Seperti syafaat ketika di padang mahsyar, mudah-mudah saja bagi Allah Ta'ala, gak ada satupun yang meminta kepada Allah, memperjuangkan keperluan saudara-saudaranya. Mudah saja bagi Allah langsung mengkabulkan, langsung memberi syafaat, mudah saja. Lalu kok harus lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada syafaat uzma misalnya, syafaat yang terbesar di padang mahsyar. Jawabannya wa syafi' mukramun. Allah hendak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya harus lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi syafaat itu kalau memintanya saat yaitu di padang mahsyar itu termasuk yang ada dalilnya. Kemudian wal masyfu' lahu, adapun orang yang mendapatkan syafaat, man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni, yaitu orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan perbuatannya setelah diizinkan oleh Allah. Baik, kita perhatikan contoh yang menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apakah ucapannya dan perbuatannya dicintai oleh Allah dan diridhoinya? Jawabannya tidak. Maka tidak terpenuhi apa? Syarat dari syafaat apa? Mutsbatah. Dan apakah diizinkan? Karena juga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Jadi tidak ada yang mensyafaati di sisinya kecuali dengan izinnya. Dari sini bisa disimpulkan dan dari dalil-dalil yang lain, hanya saja penulis di sini tidak menuliskan dalil-dalil yang lain, bahwasanya di sana ada tiga perkara. Syarat syafaat itu menjadi syafaat yang mutsbatah atau makbulah, yang ditetapkan ataupun diterima, dalam halaman 27. Pertama, Allah meridhai orang yang mensyafaati. Syafi'nya diridhai oleh Allah. Kalau syafi'nya ahlu syirik, enggak diridhai. Kemudian kedua, Allah meridhai orang yang diberi syafaat, masyfu' lahunya, ini diridhai oleh Allah. Kalau masyfu' lahunya justru berdoa kepada selain Allah, ya tidak diridhai. Kemudian yang ketiga, Allah mengizinkan pensyafaat, yaitu syafi', untuk melakukan aktivitas memperantarai, mensyafaati, mendoakan, memohonkan kepada Allah untuk kepentingan saudaranya yang lain. Tiga syarat ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 26. Juga demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kalau An-Najm ini yaitu tentang syarat izin dan syarat ridho, mendapatkan keridhaan dari Allah. Adapun surat Al-Baqarah ayat 255 untuk syarat izin. Baik, itu untuk kaidah yang kedua. Insya Allah nanti dalam kitab Tauhid lebih rinci dijelaskan di sana. Baik, teruskan kaidah yang ketiga. Ya, cukup. Kaidah yang ketiga, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang mutafarriqin, beraneka ragam, fi ibadatihim, dalam bentuk-bentuk ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaika. Jadi yang dihadapi Rasulullah sallallahu ada orang musyrik yang apa? Menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin, ada yang menyembah nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahyar wal asyjar, ada yang menyembah batu dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Namun semuanya enggak dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatalahum Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum, Dan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakannya. Oh, ini penyembah orang-orang soleh, dimaafkan. Oh, ini kemudian penyembah batu, keterlaluan. Penyembah nabi, mending. Enggak demikian. Semua diperangi. Sehingga enggak ada alasan. Loh, itu kan yang menyembah patung saja yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Kaidah yang ketiga ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang terdiri dari dua bagian. Saya sebutkan dalam halaman 32. Bagian yang pertama adalah muqaddimah. Bagian yang kedua adalah natijah. Bagian yang pertama muqaddimah, pendahuluan, yang menyebutkan keadaan musyrikin Arab, bahwa mereka menyembah sesembahan yang beraneka ragam, dari mulai bulan, matahari, batu, pohon, sampai makhluk yang taat kepada Allah, yaitu malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini muqaddimah ini. Ini cara ilmiah dalam memahamkan manusia. Ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Karena disebutkan dalam Al-Quran semuanya, lalu pertanyaan besar kita tujukan kepada orang-orang syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apakah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang menyembah bulan, matahari, batu, pohon, perangilah. Kemudian ada ayat yang lain lagi, namun barang siapa yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh, jangan diperangi. Ada? Jawabannya tidak ada. Ini muqaddimah yang hendak disampaikan pesan ini lewat matan-matan yang barusan kita baca tadi. Jadi matan-matan yang barusan kita baca tadi adalah matan muqaddimah dari kaidah yang ketiga. Pengantar untuk sampai pada kesimpulan, untuk menghancurkan subhat mereka yang beralasan bahwasanya kalau menyembah orang soleh ya beda dong dengan menyembah batu. Sampai pada kesimpulan, karena tidak ada jawabannya tadi, tidak ada Allah membeda-bedakan penyembah ini diperangi, penyembah itu diperangi dari sembahan-sembahan selain Allah, sementara penyembah yang lainnya tidak diperangi dari sembahan-sembahan selain Allah. Maksudnya yang disembah adalah sembahan-sembahan selain Allah. Kalau sudah jawabannya tidak ada, berarti di dalam Al-Quran, ini natijahnya, hasilnya, kesimpulannya, semua musyrikin disamakan. Asal sudah terjerat, terkena delik kesyirikan, ya sudah. Dia divonis telah melakukan kesyirikan. Disamakan semua kaum musyrikin meski sesembahan mereka berbeda-beda. Ini kesimpulan setelah muqaddimah tadi. Maka pantaslah jika dalil yang pertama kali beliau sebutkan dalam matan, yang disebutkan oleh Syekh dalam matan, adalah dalil yang mengisyaratkan kepada kesimpulan. Karena kalimat-kalimat sebelumnya adalah muqaddimah, pengantar. Jadi untuk menyusun sebuah matan itu juga tidak mudah. Memperhatikan makna-makna yang seperti ini. Dalam kaidah ini terdapat 7 macam dalil. Dalil yang pertama adalah dalil tentang natijah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya fitnah adalah gangguan yang memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah saja. Jadi perangi kaum musyrikin semuanya tanpa kecuali sehingga mereka tidak menghalang-halangi kalian dari beribadah mentaatkan Allah. Tentunya tata cara merangi sesuai dengan rambu-rambu dalam syariat. Tidak setiap orang angkat senjata dan seterusnya. Kemudian wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga agama ini menjadi milik Allah semuanya. Ad-din maksudnya adalah seluruh bentuk ibadah. Jadi seluruh bentuk ibadah haruslah dipersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh menyekutukan Allah dalam peribadatan. Itu maksud wa yakuna ad-dinu lillah. Berarti kesimpulannya semua kaum musyrikin diperintahkan untuk diperangi. Firman Allah Ta'ala yang kedua dari dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan. Ayat ini menunjukkan satu kesimpulan. Jadi kalau mempelajari matan ulama, di antara kemampuan ilmiah yang dibutuhkan untuk memahami ucapan ulama dalam kitab-kitab matan, entah itu fikih, tauhid, tafsir dan yang lainnya, adalah berusaha seorang penuntut ilmu melatih dirinya untuk memahami dalil, sisi pendalilan, kesimpulan hukum, dan petikan dalil yang menunjukkan kesimpulan. Empat perkara yang butuh dilatih kemampuan ilmiah seorang thalabul ilm, penuntut ilmu, dalam memahami kitab-kitab para ulama. Setiap kali ulama menyebutkan dalil dalam Al-Quran atau Sunnah, praktek. Empat hal ini. Cari empat hal ini. Niscaya kalian insya Allah akan terasah pisau analisa kalian, analisa ilmiah kalian, antum, antunna, dan mudah memahami cara berdalilnya ulama. Giliran selanjutnya, mudah mentarjih, menguatkan pendapat jika ada perselisihan pendapat dalam fikih misalnya. Karena sudah terbiasa memahami dalil, sisi pendalilan, petikan dalil yang menunjukkan kesimpulan dan kemudian kesimpulan hukumnya. Ad-dalil, kemudian al-madlul, kesimpulan hukum, kemudian asy-syahid, petikan dalil yang langsung menunjukkan, karena terkadang dalil itu panjang, menunjukkan beberapa masalah hukum. Tapi yang sedang kita bahas adalah satu masalah hukum saja. Maka perlu petikan yang mana? Yang ujungnya dari ayat itu, syahidnya, atau tengahnya, atau awalnya. Dalil, madlul, asy-syahid, yang satunya adalah wajhud dilalah, sisi pendalilan, alasan pendalilannya apa. Terkadang dalilnya sahih, cuman alasan pendalilannya gak nyambung, gak cocok dalil ini untuk sampai pada kesimpulan itu, kesimpulan hukum itu. Nah ini pentingnya belajar secara bertahap dan dimulai dari kaidah-kaidah dasar atau pelajaran-pelajaran mendasar, latihan sedikit demi sedikit, praktek, kemudian memahami, menganalisa dan seterusnya. Baik, contohnya ini adalah dalil. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Dan sebagian dari tanda-tanda kuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan. Ini dalil menunjukkan apakah dalil ini, kesimpulan apakah yang ditunjukkan oleh dalil ini. Al-madlulnya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa di antara sesembahan musyrikin yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah matahari dan bulan. Alasan pendalilannya bagaimana? Wajudillahnya. Syahidnya ada pada sebelum wajudillah atau wajudillah. Alasan syahidnya yaitu petikan langsung yang menunjukkan pada kesimpulan. Itu pada la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Itu syahidnya. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Nah, bisakah dari petikan dalil tadi, syahid tadi, menunjukkan pada kesimpulan hukum atau menunjukkan pada kesimpulan yang ditunjukkan oleh dalil? Alasan pendalilannya demikian dijelaskan bahwasanya dari sejarah kenyataan pada zaman tersebut terbukti adanya orang yang menyembah matahari dan bulan. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala melarang sujud kepada matahari dan bulan. Dengan demikian, ayat ini melarang kepada orang yang memang di zaman itu ada menyembah matahari dan bulan. Dengan demikian, sahlah kesimpulannya bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa di antara sesembahan musyrikin yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah matahari dan bulan, buktinya Allah melarang. Karena pernah terjadi hal itu, kemudian Allah larang. Dan ma'ruf, dan sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, untuk mengingatkan yang lupa, untuk menegur yang salah, dan seterusnya. Yaitu kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia nabi, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan-sembahan. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara sembah musyrikin adalah malaikat. Oleh karena itu diingkari dengan firman Allah Ta'ala ini. Kemudian firman Allah Ta'ala berikutnya, yang keempat, dalil yang keempat adalah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wah, ini sangat relevan sekali disampaikan pada bulan-bulan yang barusan, karena para penyembah Nabi Isa alaihissalam barusan saja merayakan dua hari besar mereka. Dan dua hari besar tersebut bukan dua hari besar kaum muslimin, termasuk hari besar mereka tahun baru Masehi. Silahkan antum lihat hal ini lebih jauh dalam artikel di muslim.id. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena terkadang orang memahami tahun baru Masehi ini adalah hari rayanya, ini adalah hari besarnya orang umum, enggak hanya, bukan menjadi ciri khas orang kafir. Saya katakan tidak. Karena di sana ada hal-hal yang membuktikan bahwasanya itu adalah hari besarnya mereka. Namanya saja sudah Masehi. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan kepada mereka, orang-orang Nasara. Coba perhatikan ayat ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang ilah, dua orang Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab bagaimana? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin. Jadi Nabi Isa menjawab, ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengingkari hal ini. Maka ini sebuah teguran yang keras bagi orang-orang Nasara untuk segera bertaubat, karena Nabi Isa alaihissalam tidak memerintahkan mereka untuk menyembah diri beliau. Kemudian dari ayat ini nampak jelas menunjukkan bahwasanya di antara sembahan orang musyrik adalah nabi. Kemudian yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuuna 'adzaabah. Orang-orang yang mereka seru itu, perhatikan, ulaika, orang-orang alladzina yad'una, yang mereka seru itu, ulaika itu sesembahan selain Allah. Ulaika alladzina itu sesembahan-sembahan selain Allah. Yad'una, yang mereka seru, mereka pada yad'una ini adalah kaum musyrikin yang menyembah sesembahan-sembahan tadi. Jadi jangan iltibas, jangan keliru. Bahwasanya ulaika, dhamir mereka, kata ganti mereka dalam ulaika dan dalam yad'una itu berbeda. Kalau ulaika yang dimaksud adalah orang-orang sesembahan yang dijadikan sesembahan-sembahan selain Allah, orang-orang soleh. Orang-orangnya soleh, yang enggak soleh yang menyembah ini. Mereka yang kedua ini yang yad'una, mereka menyembah orang ulaikam, orang-orang soleh tadi. Kita katakan, wahai penyembah orang-orang soleh, dengarkan pembacaan ayat ini. Mereka orang-orang yang kalian sembah itu, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan kepada Rob mereka. Ayyum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah? Jadi mereka sendiri itu memilih peribadatan yang membuat dirinya dekat dengan Allah, memilih peribadatan yang memang dipersembahkan kepada Allah saja. Mereka sendiri itu yang disembah oleh kaum musyrikin itu, orang-orang soleh yang disembah oleh kaum musyrikin itu, mereka sendiri itu mentauhidkan Allah. Kok kamu malah menyembah dia sendiri menyembah Allah? Jangan disembah dong dia, sembahlah zat yang disembah oleh mereka. Jangan merekanya yang disembah. Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Ini menunjukkan bahwasanya rojak mereka, harapan mereka ini dipersembahkan kepada Allah, dan takut mereka juga dipersembahkan kepada Allah. Karena harap itu juga ibadah. Ada yang jenis ibadah. Takut itu juga ada yang jenis ibadah. Apa makna perkataan saya harap itu termasuk jenis ibadah? Dan apa makna perkataan saya bahwasanya khauf, takut itu termasuk ibadah? Maknanya berarti dua ibadah ini bisa dipalingkan kepada selain Allah, bisa juga dipersembahkan hanya kepada Allah. Atau dengan kata lain, khauf, takut itu ada yang syirik, ada yang tauhid. Roja, mengharap, itu ada yang syirik, ada yang tauhid. Seorang dengan rasa harapnya bisa kafir, murtad. Seorang dengan rasa harapnya juga bisa menjadi muwahhidun. Seorang dengan takutnya, karena ini amalan hati, amal qalb, tadi definisi ibadah tadi. Seorang dengan takutnya dia bisa menjadi muwahhidun seperti ini. Bisa menjadi muwahhidun seperti dalam surat ini ayat 57. Dan bisa juga dengan takutnya seorang bisa kafir murtad. Halal darahnya. Nah, kapan khauf bisa syirik, bisa tauhid, dan kapan rojak bisa syirik, bisa tauhid, nantikan pada edisi yang selanjutnya insyaallah pada bersama Ustaz Abu Isa. Jadi enak ini sambung menyambung. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakunallah. Kita lanjutkan dari ayat tadi. Menunjukkan bahwasanya ada di antara kaum musyrikin yang sesembahannya siapa? Orang-orang saleh. Ada juga yang batu-batuan dan pohon, seperti dalil yang keenam. Afaraitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, dan mana ini saya ulangi, dan mana yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Ya. Alata ini adalah batu besar yang dikeramatkan. Di atas batu itu dulu digunakan untuk membuat adonan untuk memberi makan orang lewat, orang yang berbuat baik. Kemudian cara berbuat baiknya adalah membuat makanan untuk orang yang lewat. Dan yang digunakan untuk ngadoni, yang digunakan untuk tempat ngadoni tepung itu adalah apa? Batu. Nah, ketika meninggal dunia dikeramatkan batu ini. Sama enggak dengan orang-orang sekarang, sebagian orang-orang musyrikin sekarang? Sama, sampai apa namanya? Namanya kerbau itu apa? Selamat, kemudian selamatnya meninggal, siapa keturunannya? Iya, katanya ada keturunannya dan seterusnya. Nah ini, kemudian misalnya orang soleh kemudian memiliki gelas, kemudian orang soleh itu meninggal, gelasnya dikeramatkan, atau kemudian kamarnya dikeramatkan, yang dinamakan dengan petilasan, jejak. Kemudian ada apa, air mancur, dulu tempat mandinya wali ini dan wali itu kemudian dikeramatkan, di situ dia minta rezeki karena diyakini ruh wali itu menitis di tempat itu. Nah, Ini tolabu syafa'ah yang seperti ini, kesyirikan yang sudah tadi dibantah tadi. Saya enggak menyembah wali itu, saya yakinnya Allah yang mengkabulkan. Nah, kamu persis loh, Le. Duk. Mbah, Mas, persis. Persis yang kamu lakukan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup mungkin diperangi juga kamu. Kalau ketemu pastilah akan diperangi. Nah, berikutnya Al-Uzza adalah pohon yang dikeramatkan. Mana adalah patung. Bahkan tiga sesembahan mereka di atas termasuk berhala terbesar mereka. Namun anehnya, bagi mereka ini aneh, tapi bagi kita bukan hal yang aneh. Ketika musyrikin ketika musyrikin yang menyembahnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga berhala tadi tidak bisa menolong mereka. Harusnya musyrikin itu mengambil pelajaran. Itu diserbu aja Tuhannya enggak mampu menjaga penyembahnya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah sebuah hadis yang langsung saja saya masih cukup insyaallah ini kalau dibacakan. An Abi Waqid Al-Laitsi qala, dari Abi Waqid Al-Laitsi berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunain. Dari Abi Waqid Al-Laitsi berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya demikian ya, pergi ke Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin, kami baru saja terlepas dari kekafiran, artinya baru masuk Islam, mu'alaf. Walil musyrikin sidratun, kaum musyrikin itu punya pohon bidara. Bukan bidaranya yang dimaksud, mau bidara, mau beringin, mau enggak urusan. Yang urusannya adalah syirik apa enggak. Syirik apa enggak, soalnya orang-orang musyrik itu enggak punya kaidah yang jelas, namanya aja kesyirikan. Yang disembah apa sudah enggak jelas kaidahnya. Mereka enggak ada Al-Qaidul Arba, enggak ada bagi mereka. Syirik itu seenaknya pemimpinnya, seenaknya apa? Guru-guru tarekatnya misalnya, seenaknya mereka. Yang disembah adalah sapu lidi misalnya, ya terserah dia. Kemudian dan seterusnya, enggak ada kaidahnya, harus ini dan harus itu. Maka dari itu, walil musyrikin sidratun. Ketika kita membaca ini, kaum musyrikin punya pohon bidara. Itu bukan menjadi perhatian kita pada bidaranya, tapi selanjutnya ini yakufuna. Nah, bau syirik langsung menyengat ketika ada kalimat yakufuna. Nah, ini radar tauhid kita langsung menangkap ini sinyal syirik, ini langsung kejerat. Nah, orang kalau sudah menguasai kaidah tauhid dengan baik, maka sedikit aja ada apa ucapan kesyirikan, langsung dia baunya bau syirik. Misalnya sedikit aja ada keyakinan yang syirik, langsung ini masuk dalam kesyirikan, ini tanggap dia, radarnya menyala kuat. Ketika dikatakan yakufuna indaha, nah ini delik kesirikannya di sini. Terjerat pasal siriknya di sini dia. Nah, ketika yakufuna indaha, yakufun al-ukuf itu adalah ulama menjelaskan berdiam diri dalam bentuk beribadah, mengagungkan sesuatu yang ada di hadapannya. Kalau itu tuntutannya mengagungkan, berdiam diri tapi bentuknya ibadah dengan khusyuk sekali. Bahkan mungkin sebelum masuk tempat berdiam diri tadi, itu dia harus melepas sandalnya jauh sebelum tempat petilasan tadi yang digunakan untuk berdiam diri, alias bertapa, alias apalagi semedi. Nah, ini ibadah ikhwan. Ini ibadah berdiam diri yang seperti ini. Karena kelaziman berdiam diri yang bentuk ibadah tadi, mengagungkan, kemudian apa, ada rojaknya, ada ibadah khaufnya, takutnya, ada mengharapnya, ada yang berbagai macam bentuk-bentuk ibadah menjadi konsekuensi dari ibadah uquf ini. Jadi orang musyrikin itu punya pohon bidara yang biasa mereka, saya ulangi, yang mereka melakukan uquf, semedi, bertapa, berdiam diri dalam bentuk beribadah. Nah, kesirikan yang pertama. Kesirikan yang kedua, wa yanutuna biha aslihatahu. Jadi beda enggak ikhwan belajar di hadapan guru dengan belajar otodidak pakai terjemahan? Coba pakai terjemahan. Kemudian kalian baca terjemahan ini. Dahulu kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, sedangkan pada saat itu kami baru saja keluar dari kafiran. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka berdiam diri dalam bentuk beribadah di sisinya, dan mereka dijadik ngantuk, enggak paham mana siriknya, mana tauhidnya, dan seterusnya. Oleh karena itu sebaik-baik belajar adalah belajar talaqqi di hadapan syekh, di hadapan ulama, di hadapan ustaz. Jadi tidak cukup sebetulnya bagi yang mampu melakukannya, tidak cukup belajar lewat buku apalagi terjemahan. Karena menerjemahkan bahasa Arab itu sebuah, dengan bahasa Indonesia, sebuah kesulitan yang tersendiri untuk tidak bisa menunaikan makna dengan sempurna. Karena perbedaan dua bahasa ini yang sangat mencolok. Yang sangat mencolok. Bahasa Arab kaya dan bahasa Indonesia miskin. Buktinya apa? Banyak kata serapan dari bahasa asing. Iya apa tidak? Ya, iya banyak. Kursi. Al-kursiyun. Al-kursiyu. Dari apa ini? Bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Kemudian selamat. Dari apa? Assalamah. Dari bahasa Arab. Karena miskinnya meminjam bahasa lain, menyerap bahasa lain. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka padanya, yaitu pada pohon bidara. Ini, kata menggantungkan ini juga pelanggaran tauhid. Karena menggantungkan yang jenis khusus yang sampai melanggar tauhid, atau yang diistilahkan dengan menggantungkan yang bentuknya tabarruk, meminta barokah. Meminta barokah. Barokah apa tadi? Yaitu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan itu ada. Kebaikan apa yang diharapkan menggantungkan senjata di pohon? Ya kalau untuk perang, biar lebih tajam misalnya, atau biar lebih ampuh misalnya. Mencari barokah, gimana gantungkan di situ, atau usap-usapkan di tanah suci itu, atau gini dan gitu. Ini pelanggaran tauhid ini. Ini adalah kesyirikan. Dua sudah ya, mereka melakukannya. Kemudian sebetulnya ada tiga. Yang ketiganya dari yaitu kelaziman. Kelaziman seorang melakukan tabarruk, yaitu yanutun, menggantungkan tadi senjata. Dan kelaziman seorang melakukan yakufun al-ukuf, yaitu berdiam diri, bertapa tadi dalam bentuk beribadah. Ini adalah ta'zim, mengagungkan selain Allah. Oleh karena itu, saya sebutkan di situ bahwasanya perbuatan musyrik ini adalah syirik akbar karena terkumpul tiga hal ini. Ta'zim, mengagungkan selain Allah, dan ta'zim adalah ibadah. Kemudian yang kedua, ukuf, yaitu berdiam diri dalam bentuk beribadah, bertapa untuk mendekatkan diri. Dan yang ketiga apa? Yaitu tabarruk. Tabarruk. Tabarruk itu macam-macam. Bisa dengan debu ditaburkan di kepala, bisa dengan air bekas ini dan itu, bekas dimandikannya jenazah ini dan itu agar panjang umur. Misalnya mandi pakai sisa-sisa air untuk mandi jenazah Syekh Fulan atau Wali Fulan atau kemudian Kiai Fulan, rebutan dan seterusnya karena dia mati dalam umur 100, dia ingin matinya seperti itu, kemudian mandi dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk tabaruk yang terlarang. Baik. Nah, kemudian yuqalu laha dhatu anwat. Pohon ini dinamai dhatu anwat, yaitu pohon yang memiliki tempat-tempat gantungan senjata tadi. Ini bukan menjadi muhimmah kita yang pokok. Bukan menjadi urusan pokok kita. Mau dinamakan apa, mau dinamakan Kiai Klewer, apa Kiai Mbah Selamat, apa Mbah apa. Mau pohon itu dinamakan Mbah Selamat, yang itu dinamakan Kiai Selamat, kerbo itu, aturnya itu bukan urusan kita. Dari dulu kayak gini. Mereka gak berubah-ubah. Dari dulu ya kayak gini mereka. Dari dulu sudah ada Dhatu Anwat. Jadi sebutan itu bisa diubah-ubah, tapi hakikat tidak bisa dirubah. Kalau hakikatnya syirik, masuk dalam kesyirikan. Qal berkata, famarorna bisidra. Suatu saat kami, saya ulangi, kami melewati pohon bidara. Fakulna, kami pun, kami di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Perhatikan, baru masuk Islam. Ini penting. Untuk pemvonisan seorang itu dikatakan musyrik atau tidak, dilihat dia satu mereka ini satu keadaannya baru masuk Islam. Fakulna ya Rasulullah, kami mengatakan wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat, tolong buatkan untuk kami atau pilihkan untuk kami pohon penggantung senjata. Kamalahum dhatu, kamalahum dhatu anwat, kamalahum dhatu anwat. Tolong saya ulangi terjemahannya. Tolong buatkan untuk kami penggantung, penggantung. Ya, mungkin maksudnya adalah seperti pohon, karena ini adalah pohon bidara sebetulnya sebelumnya disebutkan, maka sangat mungkin kan maksudnya adalah pohon itu ingin dijadikan sebagai penggantung senjata-senjata mereka. Kamalahum dhatu anwat, sebagaimana mereka juga memiliki penggantung senjata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imam ahli tauhid. Imam ahli tauhid yang paling utama, yang paling mulia, langsung menangkap kesyirikan ini. Langsung menangkap kesyirikan ini. Kalaulah seandainya dilakukan, maka orang-orang tadi yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang baru masuk Islam, maka dia akan murtad. Kalaulah seandainya mereka melakukan. Tetapi karena mereka tidak tahu, belum sampai ilmunya kepadanya karena baru masuk Islam, karena sangat mungkin, mungkin kan? Sangat mungkin kan orang yang baru masuk Islam memahami ini ajaran Islam padahal bukan. Karena baru masuk Islam. Kemudian dia tidak mempunyai niat sengaja untuk syirik. Dia tidak tahu. Buktinya ketika diberitahu, tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Berarti tadinya karena tidak tahu. Begitu maksud saya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab Allahu Akbar. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menganggap permasalahan itu bukan permasalahan yang ringan. permasalahan itu permasalahan yang sangat bahaya, dan memang kalau seandainya dilakukan, maka ini bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kesyirikan. Inna sunan, sesungguhnya itu adalah kebiasaan yang turun-temurun. Kultum, kalian telah mengatakan, walladhi nafsi biyadihi. Hati-hati menerjemahkan ini, jangan diterjemahkan demi jiwaku yang ada di tangannya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, itu terjemahan yang salah. Itu malah terjemahan yang syirik. Demi jiwaku, berarti bersumpah dengan selain Allah. Yang benar adalah demi yang jiwaku ada di tangannya, atau demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Bersumpah dengan siapa? Dengan Allah. Kalau demi jiwaku, nah, demi tanah airku, demi dan seterusnya, nah, silakan bertobat bagi yang bernostalgia. Nah, ini adalah faqad asyrak, telah melakukan kesyirikan. Man halafa bighairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, syirik kecil, jika tidak ada dalam hatinya pengagungan terhadap selain Allah, seagung Allah, sama persis dengan Allah. Kalau tidak ada, sesuai dengan definisi syirik tadi, kalau tidak ada unsur musawah, penyamaan persis, maka ini enggak sampai syirik akbar. Bersumpah dengan selain Allah syirik kecil. Baik. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat banu Israel, kalian itu mengatakan satu perkataan yang pernah dikatakan oleh banu Israel. Bani Israel, apa? Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan. Kemudian Nabi Musa mengingkari, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bertindak bodoh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatannya itu perbuatan syirik besar, karena disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Bani Israel, padahal isi perkataan Bani Israel adalah ketika itu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini sebetulnya tidak ada ya dalam matan. Dalam matan itu terputus, diputus oleh Syekh dengan mengatakan al hadith. Maksudnya al hadith sama dengan al ayah. Maksudnya silahkan lanjutkan sampai akhir hadith. Begitu. Padahal sebetulnya kalimat-kalimat di akhir hadith itu syahid yang kuat. Syahid apa tadi? Petikan dalil yang langsung menunjukkan kepada kesimpulan. Ketika disamakan ucapan orang-orang yang baru masuk Islam tadi dengan siapa? Ucapan Bani Israel. Padahal ucapan Bani Israel adalah syirik akbar. Kandungannya yaitu menjadikan apa? Meminta dijadikan adanya ilah. Sebagaimana orang-orang lain memiliki ilah. Tuhan. Ya. Jadi apa yang diminta itu syirik akbar. Hanya saja mereka tidak terjatuh dalam syirik akbar. Yang pertama, mereka belum melakukan. Yang kedua, mereka jahil, ada uzur. Tidak tahu. Oleh karena itu, bukan berarti kajian ini menyuruh kalian sepulang dari kajian gampang mengkafirkan mbah-mbah kalian misalnya. Tidak demikian. Karena mengkafirkan itu permasalahan yang sangat berat. Tugas ulama. Karena di sana ada mawani, ada penghalang-penghalang kekafiran, ada syurut, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ketika seorang menyatakan fulan kafir, tetangga itu kafir, teman itu kafir, itu hati-hati. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Baik. Kemudian kaidah yang keempat, terakhir, insyaallah mudah ini kaidahnya. Anna musyriki zamanina, aglad syirkan minal awwalin. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita, maksudnya zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan juga zaman kita ini sesungguhnya aglad lebih parah syirkan kesyirikannya minal awwalin daripada kaum-kaum musyrik, daripada kaum musyrikin di yaitu zaman dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu, sepertinya yang dimaksud ini adalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Mereka menyekutukan Allah saat keadaan lapang. Kalau kita ya keadaan sedang banyak uang, sedang naik pangkatnya, sedang sehat dan seterusnya. Wa yukhlisuna fi syiddah. Namun dan mereka kalau dalam keadaan sempit, kena musibah, terjepit, yukhlisun. Mentaatkan Allah Ta'ala. Mentaatkan Allah Ta'ala. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, kesyirikannya terus menerus. Enggak peduli itu sedang sehat atau sedang sakit, sedang lapang atau sedang sempit, sedang tertimpa musibah atau sedang senang. Tidak peduli, semuanya syirik. Bahkan ketika sudah terbiasa dengan kesyirikannya, memberikan sesajen ini dan itu kepada mbah ini dan mbah itu, pada penunggu pantai, penguasa pantai selatan, atau kepada ini dan itu, kemudian ternyata dia yang biasanya uangnya banyak jadi bangkrut bisnisnya, langsung kemana arahnya? Bisa jadi, wah sesajennya kurang. Wah kembangnya kemarin 7 pasar, tak lebih 11 pasar misalnya. Wah kerbonya kurang besar yang disembelih. Nah, menyembelih ibadah bukan? Ibadah. Wanhar, Allah Ta'ala berfirman. Dan sembelihlah. Padahal secara definisi tadi konsep ibadah, sesuatu kalau dicintai oleh Allah bisa diketahui dengan cara apa? Kalau perkara itu diperintahkan oleh Allah. Ini ibadah. Nyembelih, kemudian ditujukan kepada pengaliran darah itu, ditujukan kepada penunggu pohon beringin ini atau penunggu desa itu, penguasa sing bau rekso lansak panunggalanipun, nah misalnya gitu. Nah ini ikhwani fillah berarti dia telah terkena, terjerat pasal kesyirikan akbar, karena menyembelih itu kata ulama terkumpul di dalamnya sekian banyak ibadah-ibadah. Apa itu? Nantikan pada edisi besok hari, insya Allah ada dalam salah satu usul. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin terjepit semakin memberikan persembahan kepada sesembahan selain Allah dengan semakin parah kesyirikannya. Kalau waktu dia lapang mungkin cari dukunnya yang tingkatan Jogja saja. Tapi begitu dia promosi kenaikan pangkatnya karena dia pejabat misalnya, tidak gol, maka apa? Dia cari dukun yang kelasnya provinsi atau kelasnya nasional. Ini dengan ma'ruf namanya dukun, apa? Persyaratan-persyaratannya itu macam-macam. Bapak sakit? Iya. Batu ginjal? Iya. Ingin batunya saya pindahkan ke hewan? Iya. Sembelih ayam cemani mulus, hitam pekat, enggak ada putih sedikit pun. Dan seterusnya. Itu sih kamuflase. Bagi kita ada delik kesyirikan enggak? Syirik ini karena apa? perkataan sudahnya. Kalau sudah ketemu, sembelihlah. Sebutlah ketika menyembelih nama fulan dan fulan dari wali-wali yang sudah mati atau nama-nama syaitannya. Peruntukkan untuknya. Nah, ini sirikannya di sini. Adapun mengalihkan batu ginjal ke hewan itu, itulah kedustaan mereka, itu cuman pelaris dagangan mereka saja. Intinya syaitan itu biasanya tidak membantu kalau tidak ada kesyirikan yang dipersembahkan kepadanya. Gak mau membantu gratisan biasanya syaitan itu. Ada kesyirikannya, semakin besar kesyirikannya semakin besar bantuannya. Begitu bisa jadi. Baik. Daimun firraha wasyidda. Jadi musyrikin zaman kita itu terus menerus kesyirikannya. Saat lapang maupun saat sempit. Wadalilu qawlu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Fa'idha rakibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idha hum yushrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memunikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Saya mencoba membuka salah satu tafsirnya. Kalau ternyata riwayat ini benar, sungguh sangat aneh sekali mereka dan sangat kesirikannya sangat parah sekali. Jadi mereka itu kalau naik kapal kebiasaannya membawa patung-patungnya. Tapi begitu gelombang meninggi, badai anu, patung-patungnya dibuang. Kemudian berdoa kepada Allah. Nah, seperti itu. Berdoa kepada Allah. Nah, ini. Mereka tidak kita katakan cerdas, tapi kita katakan licik. Kita katakan licik. Karena tidak bermanfaat kalau bertauhid sesaat kemudian setelah itu apa? Syirik lagi enggak bermanfaat. Karena yang diwajibkan oleh Allah adalah bertauhid selamanya. Selama hidupnya. Ya. Dalam ayat di atas Allah menjelaskan keadaan musyrikin ketika mereka berada dalam keadaan yang bahaya. Menaiki kapal lalu ditimpa angin kencang, khawatir tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dan meninggalkan patung-patung mereka. Namun ketika mereka selamat di daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi ketika saya membawakan kisah tadi, mungkin banyak orang yang berpikir, ah itu terjadi di masa dulu. Bisa jadi sekarang masih ada. Entah patung itu diganti berupa keris, jimat, barang siji kerumat. Entah kemudian apa namanya, berupa tombak, atau berupa apa saja, aki, atau apa saja. Ini. Intinya bahwasanya dia memiliki keyakinan yang sama. Kalau seandainya memiliki keyakinan yang sama dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, maka ya sama, tidak ada bedanya. Baik. Penetapan, inti dari kaidah keempat ini, penetapan bahwa kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari sisi tertentu, yaitu. Jadi kita jangan memutlakkan. Memutlakkan itu tidak pakai tinjauan. Pokoknya secara mutlak kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada zaman dulu, jangan demikian. Karena lebih parahnya itu ada sisi i'tibarat, tinjauan-tinjauan tertentu. Tinjauan yang pertama yaitu dari sisi bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu syiriknya saat sulit, susah, tertimpa musibah. Adapun zaman sekarang senang maupun susah pun juga melakukan kesyirikan. Kemudian kaum musyrikin zaman dulu menyembah pohon, para nabi dan salihin. dan tidak menyembah orang kafir dan fasik. Orang kafir ataupun fasik. Adapun musyrikin zaman sekarang sudah syirik. Sebagian mereka menyembahnya apa? Menyembah pula orang kafir ataupun orang fasik. Yang semasa hidupnya itu berambut gondrong, gak pernah sampoan, kemudian dengan akik sebesar-besar apa namanya, buah jeruk, kemudian apa namanya, kalung sebesar tasbih Buddha, kemudian dengan jubah yang gak pernah dicuci, gak pernah sholat, gak pernah wudu, gak pernah mati disembah. Ini parah, ini sudah syirik. Syiriknya gak tanggung-tanggung. Dan barangkali tidak ada istilah syirik yang tanggung. Baik, musyrikin dulu mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya. Adapun musyrikin sekarang meyakini sebagian rububiyah Allah itu ada pada sesembahan selain Allah. Jadi musyrikin zaman dahulu mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, seperti yang sudah berlalu penjelasannya. Adapun musyrikin sekarang meyakini sebagian rububiyah Allah itu ada pada sesembahan selain Allah. Misalnya ada yang diyakini wali tertentu bisa apa namanya ruh yang menitis pada tempat tertentu yang menjadi penguasa tempat itu bisa mematikan kalau sesajennya nggak lengkap atau persembahannya nggak lengkap, bisa kemudian menimpakan musibah sebagaimana Allah tanpa sebab yang jelas, tahu-tahu lumpuh, tahu-tahu mati, tahu-tahu dan seterusnya. Persis sebagaimana Allah menimpakan musibah, berarti ada musawah, ada kesyirikan akbar di sana. Kemudian juga seperti meyakini bahwasanya untuk pantai selatan maka pengaturnya adalah pengaturan pantai selatan, yaitu ratu pantai selatan. Dan juga demikian untuk masalah panen padi maka Dewi Sri ada di sana. Kamu harus mempersembahkan sesembelihan kerbau atau dilempar ke pantai selatan agar tidak mengamuk sehingga para nelayan bisa panen. Hari-hari ini nelayan panennya di pantai selatan menjadi sedikit. Ini karena ratu pantai selatan mengamuk. Misalnya seperti itu. Meyakini sebagian rububiyah ada pada ratu pantai selatan memberi rezeki, menyempitkan rezeki. Dan itu kan kekhususan Allah. Menimpakan musibah tanpa sebab yang jelas, tahu-tahu mati. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Kok diyakini itu ada pada ratu pantai selatan? Misalnya jika keyakinan mereka seperti itu, alhamdulillah saya tidak pernah tahu. Jadi enggak bisa memastikan isi hati mereka seperti apa atau pemikiran mereka seperti apa. Nah, jika misalkan mereka seperti itu, maka musyrikin zaman dulu mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya. Adapun musyrikin sekarang ini lebih parah dari sisi itu, tinjauan itu. Jadi saya sebutkan catatan di sini, maksud saya di sini adalah kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinjau dari sisi tertentu. Karena terkadang kaum musyrikin dahululah yang lebih parah daripada kaum musyrikin sekarang. Jadi contohnya misalnya di antara kaum musyrikin dulu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari kebangkitan. Adapun banyak dari musyrikin zaman sekarang mengakui keduanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan saya rasa cukup. Adapun pertanyaan mohon maaf tidak bisa menjawabnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya masih ada banyak waktu bersama dengan para ustadz lain, bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain atau bisa dimasukkan pertanyaan via Muslim Oraidi. Insyaallah akan dijawab sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.